Ketika ku mendengar nahwa, kini kau tak lagi dengannya. Dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta? Atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Kini ku tak lagi dengannya, sudah tak ada lagi rasa antara aku dengan dia. Justru sekarang dia itu lagi jatuh cinta.